نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا, إن شاء الله نقرأ ونستفيد درسنا من قلبه في درجه dan kita beristifadah dari pelajaran kita qalbu fi Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan kita masuk pada kitab yang ke-20, bab ma jaa al-ghuluwa fi qubur as-salihin yasiruha awthanan tu'badu min dunillah. Sekarang ini bab tentang sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh, menjadikannya sebagai berhala yang diibadahi atau yang disembah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bab ma ja'ala al-ghuluwa fi qubur as-salihin yasiruha awthanan tu'badu min dunillah. Berkata Syekh Al-Utsaimin bahwasanya hadzal bab lahu silatun bima qablahu. Bab ini memiliki hubungan dengan bab sebelumnya, yakni tentang bab baca'a minat taqrib fi man abada Allah inda qabdi rajulil salih fakaifa yu'bad, atau fakaifa idha ubida fakaifa idha abadahu. Bab ini memiliki hubungan dengan bab sebelumnya, bahwa anal illah, bahwasanya alasannya fi kuburi salihin, tentang kuburan orang-orang soleh, yasiruha awthanan, menjadikannya sebagai berhala, tu'badu min illah, yang diibadahi selain dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yakni ay'aw ya'unul amru, kembalilah urusannya atau perkaranya bil-ghalinya, bil-ghalin, kembali urusan atau perkara dengan sikap mereka yang berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh, ila an ya'budu hadhil quburi, ila an ya'budu hadhil qubura, sampai mereka beribadah kepada kuburan-kuburan ini, awa ashabah, atau beribadah kepada ashabul qubur. Disebabkan apa? Disebabkan tadi sikap berlebih-lebihan, ya. Dimana al-ghulu maksudnya adalah mujawazatul had, sikap melampaui batas. Madhan atau taman, apakah dalam memuji ataukah dalam mencela? Jadi kalau memuji jangan berlebih-lebihan. Juga dalam mencela, ya, ketika saling mencela, tidak boleh berlebih-lebihan, dan juga tidak boleh mencela kalau tidak ada alasan. Wal muradhu na madha. Adapun yang dimaksud dalam bab ini adalah larangan berlebih-lebihan dalam memuji. Wal kubur, sedangkan kuburan lah hakun alaina. Kuburan-kuburan itu juga memiliki hak atas kita. Orang yang hidup memiliki hak atas yang lainnya. Orang yang meninggal juga memiliki hak atas yang lainnya. Dan kuburan-kuburan itu memiliki hak atas kita min wajhaini, dari dua sisi. Pertama, alla nufarrita fi ma yajibu laha min al-ihtiram. Kita tidak boleh gegabah ya, terhadapnya ya. Kita tidak boleh gegabah pada yang wajib atau diwajibkan terhadapnya dari sikap memuliakan atau menghormati terhadap kubur. Jadi ada hak ihtiram terhadap kubur. Namun ya, tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh gegabah. Maka fala tajuzu ihanatuha, kuburan ini tidak boleh dihinakan. Wala al-julus alha, tidak boleh dihinakan, tidak boleh direndahkan. Di antaranya tidak boleh duduk di atas kuburan. Tidak boleh melangkahi. Ya. Tidak boleh. Seseorang jalan lewat injak-injak kuburan. Kadang-kadang ketika tidak tahu saat menguburkan mayit, sebagian kaum muslimin jalan saja lewat, loncat ya. Terus anak-anak dibiarkan kucing-kucingan lari-lari di kuburan, merupakan pelanggaran secara syar'i karena ada hak terhadap mereka yang harus dimuliakan. Baik. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa jami'an, jadi tidak boleh menghinakan kubur. Di antaranya juga tidak boleh duduk di atasnya. Wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ala naqwa fiha, kita tidak boleh berlebih-lebihan terhadapnya. Fa natajawazul had, maka kemudian melampaui batas terhadap kubur. Di mana disebutkan fi sahih Muslim. Fi sahih Muslim qala Ali bin Abi Thalib, berkata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu li Abil Hayyaj Al-Asadi. Beliau berkata kepada Abil Hayyaj Al-Asadi, qala ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah SAW. Tidakkah aku akan mengutus engkau terhadap apa yang Rasulullah SAW telah mengutus aku ya, terhadapnya. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada Ali? Mengutus dengan tujuan apa? Kata beliau, Allah tidak timsalan illa tomastah, wala kobron musyarrafan illa sawaitah. Janganlah engkau biarkan, kau tinggalkan sebuah timsal, patung-patung, berhala-berhala, atau gambar, dan gambar, melainkan engkau apa? Tomastah. Ya. Kamu hapus. Kamu apa? Rusak. Ya. Kamu binasakan. Walakau beranmu syarafan ilah syarafan. Janganlah engkau biarkan kuburan yang diistimewakan. Syaraf. Diistimewakan, dimuliakan. Apakah dengan model ya, bangunannya atau tanda-tandanya seperti tajsisul kubur, mengecat putih, wah, diistimewakan dari yang lainnya. Nah, kata Nabi, apabila ada kuburan yang diperlakukan seperti itu, illa sawita, berikan engkau ratakan. Nah, bimbingan Nabi SAW dalam rangka protek penjagaan terhadap tauhidul ummah, akidah kaum muslimin. Nah, kalau kita lihat ya, pemakaman atau kuburan-kuburan di negeri-negeri kaum muslimin yang memang di situ ilmu terjaga, dilaksanakan, diamalkan. Nah, tidak dibedakan antara kuburan para raja atau para pembesar dengan kuburan rakyat biasa. Sama semuanya. Mereka semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membedakan antara mereka di sisi Allah adalah ketakwaan. Dan Allah yang mengatakan inna aqrabakum indallahi attaqakum. Paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka ya, raihlah predikat takwa ini. Dengan apa? Ya, lihat para anbiya, para mursalin bagaimana berjuang sampai kepada ketakwaan. Nah, dalam sekian ayat Allah berpesan untuk betul-betul menjalankan ketakwaan, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya, ini menjadikan wikoya antara diri kita. Ya. Dengan apa? Siksa Allah Subhanahu wa taala. Buat wikoya, penjagaan, renteng agar kita tidak disentuh oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Agar kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah. Dengan apa? Ketaatan. Maka hidup yang al-muttaqun senantiasa berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatannya. Dari ibadah kepada ibadah. Menjauhi apa saja yang menjerumuskan kepada apa? Adab Allah, siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW ya, yang betul-betul menjaga, memprotek umatnya agar tidak disentuh oleh api neraka. Maka sebab-sebab wasilah yang akan mengantarkan kepada kesalahan, kepada maksiat, kepada apa? Kesesatan, kepada kekufuran atau kemusyrikan. Melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat ini dari jauh-jauh. Bahkan ketika beliau akan wafat, ya, perkara yang akan membahayakan umat ini betul-betul diingatkan kembali, diingatkan terus dan diingatkan kembali di antaranya tadi perkara yang akan mengantarkan kepada syirik dengan sebab beribadah dengan cara beribadah di sekitar kubur atau mengistimewakan sebuah kuburan. Jadi pesan Rasulullah SAW kepada Ali, jangan kau biarkan sebuah timsal melainkan di rusak, dihapuskan. Dan sebuah kuburan yang diistimewakan melainkan diratakan. Sebagaimana ya, dalam riwayat Muslim. Wa fi riwayat dalam sebuah riwayat wala suratan ila kamsa. Jangan kau biarkan sebuah gambar, gambar maksudnya bernyawa. Nah, melainkan kau hanguskan, binasakan. Kamu rusak. Baik, jadi jangan bermudah-mudah ya. Baik, terkait gambar-gambar bernyawa. Kalau tidak ada hajat, tidak boleh. Seperti apa hajat? Ya, nah, urusan dalam negeri dengan luar negeri, seperti butuhnya paspor, atau untuk pendataan, seperti butuhnya di tokoh syakhsiah, KTP. Ini kan untuk masalah yang dibutuhkan. Nah, dan yang semena dengan itu. Kalau tidak ada hajat, tidak usah selfie. Selpong, selfie. Nah, baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata Syekh Al-Taimin, wal qabrul musyarraf, adapun kuburan yang musyarraf dimuliakan, diistimewakan, huwal ladzi yatamayyazu an sa'il kubur. Kuburan yang musyarraf yang diistimewakan adalah kuburan yang dibedakan dari seluruh kuburan-kuburan yang ada di pemakaman tersebut. Fala budda an yusawwa. Nah, tuntunan syar'i kuburan yang diistimewakan tadi harus diratakan, disamakan. Yusawiyaha, supaya disamakan dengan kuburan-kuburan yang lain. Li alla yudhanna, supaya tidak diduga ya, anna li sahibi hadzal qabri khususiyatan, supaya tidak diduga bahwasanya ya, sahibi hadzal qabr, orang yang dikubur ini, supaya tidak diduga bahwa dia memiliki khususiah, orang yang sakti, orang yang hebat, orang yang berkeramat dan lain sebagainya. Enggak boleh sampai timbul dugaan-dugaan yang akhirnya ya, menjadi sebab terjerumusnya sebagian manusia, apalagi yang jahil, yang bodoh ya, terhadap kemusyrikan dengan sebab bersandarnya kepada orang yang sudah mati, ya, ngalah barokah kepada yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Baik, walau pada zaman, ya, meski walaupun setelah beberapa saat Ya. Keyakinan tersebut muncul terhadap sahibul kubur adanya khususiyah tadi. Bukan tidak boleh. Itu wa wasilatun ilal ghuluwi, di mana ya, dengan sebab dibedakan kuburan dari satu yang satu kepada yang lain ini bisa menjadi sebab sikap apa? Gulu berlebih-lebihan terhadap kuburan tersebut atau sahibul qabr. Ini bisa jadi wasilah, maka Rasulullah SAW ya, sejak dini betul-betul mencegah dan melarang, memperingatkan umat dari perbuatan tersebut. Adapun qawlu as-salihun atau as-salihin, salihin yashmalul anbiya wal awliya. As-salihin, hamba-hamba yang saleh itu mencakup para nabi, mencakup para wali, bahkan yang kedudukannya di bawah mereka. Bisa dikategorikan sebagai as-salihin yang benar-benar menjalankan ketaatan, menjaga hidupnya di atas ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjauhi perkara-perkara yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salihun. Ada betul awthanan. Awthan ini jamu watan. Apa itu watan? Wa kullu manusiba libat. Setiap perkara yang didirikan untuk diibadahi. Setiap perkara yang didirikan atau dibentuk untuk diibadahi. Ya. Ini dikatakan sebagai watan. Nah, atau berhala. Wa qad yuqalu lahu, dan kadang dikatakan ya, terhadap watan ini sonam, patung. Patung juga dikatakan watan. Ya. Wa sonam timsalun mumatsal. Adapun sonam timsal. Ya, timsal gambaran yang dibentuk, ditirukan misalnya dengan aslinya, itu namanya sonam. Seperti banyak yang dibangun-bangun di mana-mana ya. Ada patung cepot, patung apa, gondoruo, ada patung yang di tokohkan. Hanya semuanya diharap, ya, tidak dibolehkan. Walaupun mungkin dulu dikenal sebagai pahlawan, walaupun dulunya dikenal sebagai pejuang, nah, para nabi lebih daripada itu, tidak boleh untuk digambar atau dibuat patungnya. Makanya kan menjadi sikap yang merusak akidah. Juga perbuatan tersebut memang dilarang. Ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dilarang untuk diperjualbelikan. Tidak boleh jual beli patung, jual beli yang sama dengan itu. Tapi kan dibedin rahimani wa jami'an. Jadi watan itu lebih umum daripada sanam. Fa yakunul watan 'am, lebih umum. Walakin zahir kalam al-mu'allif anna kulla ma yu'badu min dunillahi sarwa. Tapi yang zahir kata Syekh Nuzaimin, yang zahir dari ucapan al-mu'allif rahimahullah taala Syekh Muhammad Abdul Wahhab, yang zahir dari ucapannya anna kulla ma yu'badu min dunillahi, bahwa setiap perkara yang diibadahi selain dari Allah insama watanan, maka dianggap atau dinamakan sebagai berhala. Wa in lam yakun ala timsalin nusib, meskipun tidak dibangun dengan sebuah patung yang didirikan, dikatakan sebagai watan. Itu sebenarnya dilarang. Dan kuburan juga termasuk daripada kita, walaupun tidak jadi dikatakan watan, walaupun tidak didirikan kuburan, walaupun tidak dibentuk, dibangun, ya, dikatakan sebagai pewatan. Di antara kubur pun layak kudulah timsa, karena kuburan itu tidak ada bentuk, tidak didirikan kuburan. Ya. La yakunu laha timsalun yunsab 'alal qubur fayu'bad. Tidak didirikan di atasnya sebuah patung yang kemudian diibadahi, tapi tetap dikatakan sebagai apa? Watan. Maka watan itu lebih umum daripada timsal atau daripada sanam, dan semua itu dilarang dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hal itu dilarang dalam syariat karena dikhawatirkan tu'badu bi dunillah, diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay min ghairihi. Maka wa wasyamilun bima idza ubidat wahdaha au ubidat ma'allah. Karena dikhawatirkan nantinya perkara-perkara tersebut, kuburan atau yang serupa dengan itu, atau berbagai macam watan, ya, dikhawatirkan diibadahi oleh manusia ya, dengan sendirinya diibadahi secara langsung perbuatan tersebut, atau diibadahi dengan Allah atau dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya termasuk perbuatan kufur dan syirik kepada Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dan sangat keras peringatannya terhadap hal-hal itu yang menjadi sebab besar menyeretnya manusia setelah kejahilan dan kebodohan mereka terhadap perbuatan yang amat sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian apa yang diingatkan dari bab di atas, mudah-mudahan bisa diambil faedahnya, dan nakfi kita cukupkan di hadal qadar sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi alamin subhanallahi wa bihamdihi.